Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bimakarimil ahlaki, farzukna ya Rabbana farzukna ya Rabbana al-mahabbata lil-khayri wa ahlih, wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bika, fa'atina ya Rabbana min indika anwa al-khairati wa ta'ati, wa na'udhu bika ya Rabbana min az-zallati wal-akhtai, innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang kami cintai, yang kami muliakan, ya, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan kitab Minhajil Abidinna, yang kita sampai kepada bab tawakal. Imam Ghazali panjang lebar menjelaskan bagaimana urusan kita dengan janji-janji Allah akan rizki, dan akan sempurna hubungan kita dengan Allah kalau sudah subur makna tawakal di dalam hati kita. Yang tawakal tidak lain adalah pasrah atas apa yang Allah janjikan untuk kita, dan sungguh Allah pantang untuk ingkar janji, karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Akan tapi yang menjadi masalah adalah sering kita dengan perilaku kita menunjukkan seolah-olah kita tidak percaya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu terus dibahas tentang tawakal yang sesungguhnya. Ada hal-hal yang harus ketahui, kata Imam Ghazali, ini tawakal, ini pasrah kepada Allah itu kayak apa sih? Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tapi lagi-lagi Imam Ghazali mempertajam lagi, memperjelas lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali berkata, amma hasnut tawakkulil ba'ithi alaihi, adapun benteng untuk menjaga ketawakalan, atau sekaligus apa yang bisa menjadikan orang itu bangkit semangat untuk tawakal, fahuwa, yaitu dzikru, mengingat, bukan menyebut saja, mengingat dan selalu mengingat dan selalu sadar. Dzikru dzamanillahi, ingat akan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berfirman, tidak akan salah. Dan tidak akan Allah ingkar janji. Dhamanillahi, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahisnu hisnihi, ada pun benteng dan benteng lagi, yang lebih kokoh lagi, adalah dhikru jalalillahi wa kamalihi, sadarmu, ingatmu dengan hatimu, bukan sekedar lidah yang berucap, sadarmu, ingatmu dengan hatimu akan jalalillahi, keagungan Allah, wa kamalihi, dan sifat kesempurnaan Allah. Kalau ada hamba yang teraniaya, kalau ada hamba yang tidak diberi, maka yang kurang Allah. Maka sudah dijamin Maka tidak ada kelaparan kecuali di situ ada kesalahan di dalam mengambil sunnatullah. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kamalihi fi ilmihi, dan untuk membentengi bentengnya benteng untuk menjaga ketawakalan kita adalah mengingat dan selalu mengingat keagungan Allah dan kesempurnaan fi ilmihi, di dalam pengetahuan Allah. Allah tahu tentang keadaanmu, bahkan Allah tahu cacing yang di dalam tanah dia lapar. Allah beriman. Wa rizkihi, dan Allah tahu di mana rizkinya. Kalau sudah rizkimu tidak akan lepas kemana, ke siapapun. Dan harus jatuh di tanganmu. Ini repot ya, bangun keyakinan ini luar biasa. Dan keyakinan adalah nikmat baru dari Allah. Tiba-tiba ada orang diberi keyakinan oleh Allah. Begitu saja. Tidak pernah pusing dengan janji Allah. Tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan keraguan-keraguan. Wa qudratihi, dan sempurna kuasa Allah. Jadi keyakinan akan keagungan Allah, kesempurnaan pengetahuan Allah, kesempurnaan kuasa Allah, ini adalah menjadikan kita semakin kuat tawakal. Seperti halnya seorang pegawai, ini sebagai kias, sebagai contoh. Seorang pegawai yang bekerja, di sebuah perusahaan. Ya, kok perusahaannya ada kabar kolab, mau bangkrut dan sebagainya. Dia kerja ragu-ragu di tempat tersebut. Tapi kalau yakin perusahaannya adalah kuat, dia nyaman kerja di situ karena gajinya di akhir bulan pasti dibayar. Bahkan kita tidak akan bekerja kepada seseorang yang kita ragukan apakah dia bakal membayar atau tidak. Ada orang fakir, makannya aja sering kurang, bajunya cobang-jambing. Ayo, siapa yang bekerja dengan saya, sehari saya gaji 100 ribu. Ente ini siapa gaji 100 ribu? Tapi kalau orang tampak, lihat, kaya, punya mobil, dan dikerumuni orang, dan ada tanda-tanda kalau dia orang kaya, lalu berkata, ayo bekerja dengan saya, setiap hari saya gaji 100 ribu. Datang orang, ada keyakinan dalam hatinya, karena ada mathar, ada gebyar yang terlihat bahwasanya orang itu kaya. Sekarang pertanyaannya, mana keyakinanmu kepada Allah, akan keagungan Allah dan kekayaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Masa kita lebih percaya, lebih yakin dengan seorang pengusaha sehingga kita rajin dalam bekerja, tapi mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang presiden mengundang Anda. Presiden luar negeri sana. Apakah presiden, anggap saja Perdana Menteri Malaysia atau mana, mengundang Anda, suratnya resmi dengan tanda-tanda melalui aparat dari presiden turun ke bupati, ke desa. Bapak sekeluarga diundang, Pak Perdana Menteri. Gak usah mikir apa-apa. Semuanya disiapin, makanan disiapin semuanya. Yang ngomong Pak Lurah, setelah ketemu Pak Bupati, benar. Pak Bupati, Pak Presiden ngomong, oh iya benar, yang undang Perdana Menteri. Jamin, yang jamin Perdana Menteri, masa gak bisa makan? Bisa makan gak di Malaysia nanti misalnya contoh? Pasti, karena yang jaminan. Atau orang paling kaya Malaysia. Padahal jaminan itu melalui surat. Dikirimkan ke Pak Presiden, kemudian lalu diturunkan ke Pak Bupati, kemudian Pak Kepala Desa. Nah, Anda pun percaya pergi ke sana dengan penuh keyakinan. Sampai enggak bawa duit ala kadarnya. Kenapa? Di sana dijamin. Bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali dijamin oleh Allah. Mana keimanan kita, keyakinan kita? Ini ilmu berat memang. Luar biasa. Ilmu berat sekali, akan tapi harus terus ilmu berat ini. Ada kita. Harus kita benar-benar dipelajari. Ini ilmu berat. Sampai saya baca ini, gimana saya harus menerjemahkan dengan bahasa yang bisa difahami oleh akalnya orang-orang seperti kita ini. Yang bingung mencari kerjaan. Sekolah pun ijazahnya untuk kerjaan ini. Saya baca bukunya Imam Bozali. Imam Bozali ini buku berat ini. Kami belum mampu membacanya. Coba nanti kita dengar. Tapi paling tidak itu harus belajar itu. Wa nazahati anil khulfi, dan maha suci Allah dari ingkar janji. Wong seorang pejabat saja yang kaya raya kalau hanya mengasih makan enteng, enggak akan ingkar janji. Orang kaya jangan pejabat. Bagaimana dengan Allah yang maha kaya akan ingkar janji? Tidak. Allah yang maha kuasa akan ingkar janji? Tidak. Wasahwi lupa, ya Allah, enggak saya kasih makan seminggu, itu kan kita. Lupa enggak menghormati tamu, seperti tetamu di pondok tatanya di atas kamar atas enggak dikasih makan karena santrinya lupa. Yang santri putra tidak ngasih kabar, yang santri putrinya tidak tahu, akhirnya ada tamu tidak dikasih makan. Padahal di pondok banyak makanan. Nah ini. Manusia suka lupa. Tapi Allah tidak akan lupa. Sahwi wal azzi dan malas, lemah. Allah tidak lemah. Wa naqsi kekurangan, Allah tidak kurang. Wa idza wadaba al abdu, jika terus menerus seorang hamba ini terus menerusnya ini seorang hamba ala hadhil adhkar, menekuni zikir-zikir ini, ba'athahu, maka Allah akan beri, bangkitkan orang ini, ala ta'kuli ala Allah subhanahu wa ta'ala, akan digiring oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi amri rizki, di dalam urusan rizki. Di dalam urusan rizki, ilmu berat, tapi harus belajar semacam itu. Memang kalau dengan akal mudah ya, oh iya betul, oh, yang janji orang saja kita percaya, bagaimana janji Allah. Tapi kenapa besok kita masih bingung lagi? Itulah kita. Karena kadar iman kita adalah kadar sesaat saja. Iman kita masih yang di hati itu kecil sekali. Di akal mah cerdas, paham. Diajak bicara tadi tentang janji pegawai, seorang pengusaha, Pak Perdana Menteri, nyambung. Iya, yang jamin begitu saja. Nah, ikut saya traktir gak sama duit. Wah, ini orang punya duit, teman kaya kok berangkat, gak pakai duit. Dia yang ngajak, kalau kita yang ngajak bisa. Ada salah satu punya kawan, ayo gak terakhir saya, ya gak duit, alah bohong, kamu mesti punya duit. Berangkat, ini kejadian sungguhnya. Ada satu sahabat ngajak temannya, ayo terakhir saya, temannya sudah ngomong, saya gak punya duit, alah bohong, masa kamu ada duit, gak punya, ayo terakhir ya, ayo berangkat, masuk ke warung. Kiran sudah bayari, anak bilang gak punya duit, loh terus gimana? Ente bilang, saya sudah bilang gak punya duit, kamu masih maksa. ini. Nah, ini orang yang ngajak kita, dia ngomong tidak punya duit, tapi orang mengajak kita dengan tanda-tanda dia orang kaya. Bagaimana dengan Allah yang menjanjikan rezeki? Kadang diberikan melalui siapa saja, mungkin diberikan kepada lewat suami, mungkin melalui seorang istri. Maka bersyukurlah kalau engkau dijadikan sebagai jalan keluarnya rezeki itu. Akan tapi kadang seorang hamba tidak mampu, menjadi sombong. Seorang istri diberi oleh Allah rezeki lebih saja, bisa menghujat suaminya. Padahal sama kasusnya, rezekinya suami melalui istri. Atau sebaliknya, tidak penting. Yang penting nyampe kepada kita. Alangkah banyaknya. Seorang wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan rezeki, sudahlah. Berani mengangkat suara di depan sang suami. Seorang suami yang memberikan kepada istri adalah dengan mengungkit-ungkit. Padahal dia ada tanggung jawab. Tidak sadar bahasanya, kamu itu hanya sekedar lewat saja, bukan milikmu. Rizki istrimu adalah melalui dirimu. Dan bersyukurlah kalau Allah memberikan, menjadikan engkau sebagai jalannya rizki-rizki orang tersebut. Sehingga orang diberi kekayaan, miliaran, tapi untuk santunan fakir miskin dan yatim piatu. Dan tidak usah sombong. Bahkan kalau orang sadar berarti aku dijadikan oleh Allah sebagai jembat apa sebagai untuk lewat rizkinya Allah melalui aku untuk aku berikan fakir miskin. Sehingga gara-gara fakir miskin itulah aku menjadi mulia. Enggak sombong juga. Kalau tidak ada fakir miskin itu kayaknya saya enggak mulia. Jadi Allah ingin mengangkat orang fakir melalui orang kaya tersebut. Maksudnya orang kaya ini terangkat karena orang fakir. Sehingga kami selalu ingatkan, hei orang kaya, jika engkau menemukan orang fakir yang ada di kiri kananmu, itu bukan berarti karena Allah tidak bisa mencukupi mereka. Akan tapi kita hilah. Jika Allah menjadikan orang di kiri kanan kita itu fakir, karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di tempat itu. Itu saja. Bukan karena Allah tidak mampu. Maka bersyukurlah kalau engkau diberi kekuatan oleh Allah untuk mencukupi mereka. Bukan berubah menjadi kesombongan. Sehingga ada orang kalau sudah kaya sedikit sombong. Tadi wanita la'alla ginah hayithiha diisyarat oleh Nabi. Perempuan itu kalau diberi oleh Allah lebih, kalau tidak ditata hatinya, akan mudah membangkang, angkat suara kepada suami dan seterusnya. Neraka. La'allaginaha yudhiha. Dan ternyata benar. Dalam kasus perceraian yang selama ini saya temui, adalah wanita yang punya kelebihan sedikit, gampang cepat minta cerai. Cerai saja. Kalau yang lemah, cerai saja sama suaminya, disenyumin saja, besok akur lagi. Karena memang seorang istri kadang-kadang memang begitu. Seorang istri minta cerai, minta cerai, minta cerai, itu kan? Ada sering. Dalam bahasa dunia keindahan, dalam rumah tangga, selalu kami ingatkan, wahai para suami, seorang istri kalau minta cerai itu sebetulnya, dalam bahasa itu ada bahasa tersirat dan tersurat. Lafadznya yang tersurat adalah cerai aku. Sebetulnya maknanya bukan cerai sesungguhnya. Maknanya apa? Yuk kita berubah bang. Gitu loh sebetulnya. Maka suami jangan ngikuti. Jadi kalau ada orang minta cerai, jangan dituruti kalau ada seorang istri minta cerai itu. Maksudnya apa? Itu ngajak, ayo berubah bang. Kan gitu. Apa hubungannya dengan ini? Kadang-kadang seorang perempuan kalau diberi kelebihan, ada kelebihan itu menjadi. Dia bisa membayar ke mahkamah dan sebagainya. Padahal kasus itu harus ada. Sesaat kadang-kadang pertikaian antara suami istri sesaat. Tidak selamanya. Namanya hidup. Nabi Muhammad punya masalah dengan Siti Aisyah. Untuk contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah. Baik. Jadi jangan sampai Anda menjadi sombong di saat dijadikan oleh Allah sebagai pintu rizki untuk yang lain. Kadang-kadang yang mulia bukan Anda. Yang mulia orang lain. Anda orang kaya. Allah sayang dengan orang fakir di kiri kananmu. Dia telah sabar dengan kefakirannya. Allah mencintai dia. Dan Allah mencintai dia. Cuman apa? Allah juga ingin mengangkat hamba yang lainnya. Akhirnya ada orang kaya yang diberi kesadaran Allah. Berinfak. Sehingga orang kaya yang ada di kiri kanan orang fakir berinfak kepada si fakir. Si fakir sudah mulia. Tapi si kaya ini menjadi mulia gara-gara infak kepada si fakir. Jadi ketahuilah, mulianya orang kaya karena si fakir. Kalau ada seorang istri yang diberi Allah rezeki yang banyak, ketahuilah bahasanya, Allah ingin mengangkat dirimu sebagai seorang yang hebat di dalam mengabdi kepada suami. Bukan saja melayani urusan kesenangan sang suami, ternyata sampai nafkah suami pun engkau yang mencukupi. Ada sebagian, karena suaminya mungkin sakit, tidak mampu dan seterusnya. Kembali ke bab tawakal. Jadi semuanya adalah dari Allah, rizki dari Allah. Nah, keyakinan harus kita bangun, apapun bentuknya harus sampai kepadamu. Kalau sudah jatahmu akan sampai kepadamu, dan Anda tidak akan mati kecuali sudah selesai diambil rizki tersebut. Tidak akan mati kecuali sudah diambil rizki tersebut. Habis. Kalau sudah selesai rizkimu, mau tidak mau harus mati. Paingkilah, kemudian ada pertanyaan besar dari Imam. Imam Ghazali membuat pertanyaan-pertanyaan buatan seandainya. Paingkilah kalau ada yang bertanya. Hal yalzamul abdu talabu rizki? Apakah wajib bagi seorang hamba untuk mencari rizki? Wajib. Apakah wajib kita mencari rizki? Bihalimah dalam keadaan apapun. I'lam fa'lam, kata Imam Ghazali. Memang ini ilmu berat. Cuman kalau direnungi nanti nyambung. Waktu saya membaca ini, waduh, berat banget ini. Fa'lam maka ketahuilah, anna rizqa al-matmun, ada rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Akan diberikan kepadamu, alladhi huwa lil-ghidha, yakni kebutuhan mendesak, kebutuhan pokok ini. Seperti milik apa makan pokoknya cicak yang di atas, di tembok-tembok, mau tidak mau harus nyampe. Yang sering kita ingatkan, nyamuk ngapain dekat-dekat? Tiba-tiba plup, kenyang itu. Setiap hari cicak itu kenyang. Enggak ada cicak mati kelaparan, itu tidak ada. Semuanya kenyang, subhanallah. Padahal makanannya adalah, mestinya cicak itu terbang karena makanannya nyamuk. Tapi cicak tidak bisa terbang, tapi kenyang dengan nyamuk. Enggak ada nyamuk. Anak kecil yang paham nyamuk, nyamuk di dinding itu. Chef? Kenyang semuanya. Itu tidak, itu. Bukan tabungan ATM itu, bukan. Tidak, kebutuhan. Itu sudah zaid itu lebih. Walikiwamu, dan sesuatu yang mendesak kebutuhan pokokmu itu. La yumkinuna talabuhu, enggak mungkin kau mencarinya. Tidak mungkin kau mencari, karena sudah dijamin oleh Allah. Kan? Sudah mau tidak mau, tak bakal nyampe kepadamu. Baik kamu cari atau tidak kamu cari, ya nyampe kepadamu. Itu wa syai'un min fi'lillah subhanahu wa ta'ala, karena itu sudah begitulah Allah berbuat untukmu. lil abdi, untuk hambanya. Kal hayati wal mauti, sebagai kehidupanmu Allah beri mau tidak mau. Enggak usah kau mencari kehidupan. Tetap kalau sekali lagi kau hidup, hidup. La yaqdirul abdu ala tahsilihi wa la daf'ihi, untuk yang ini orang, seorang hamba tidak bisa menolak dan tidak bisa mendatangkannya. Mau tidak mau, kalau harus datang kepadamu, makanan itu pasti nyampe kepadamu. Matbun, risikan dibagi, ada matbun, ada maksum, ada maw'ud kemarin yang dijanjikan oleh Allah. Amal maksum, ada pun rizki yang dibagikan oleh Allah. Minal asbab, dari adanya sebab-sebab, fala yalzamul abdu tolabuhu, rizki tambahan. Selain daripada makan, kebutuhan pokok tadi, ada tambahan untuk memperluas rumah, memperbagus baju, memperlezat makanan, dan seterusnya. Fala yalzamul abdu tolabuhu, maka tidak wajib juga untuk mencarinya. Itulah hajatul abdi, sebab kamu tidak butuh dengan sesuatu tambahan semacam itu. Sebab yang kau butuhkan tadi, yang mendesak tadi, yang mendesak sudah dijamin oleh Allah. Wa inna hajatu, sebab hajatnya seorang hamba itu ilal madmun, kepada rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Wa huwa minallahi ta'ala, dan itu dari Allah ta'ala. Wa fi dhamanillahi, dan dalam jaminan Allah. Wa amma qawluhu ta'ala, abadapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghu min fadlillahi, carilah karunia Allah, keutamaan dari Allah. Fal muradu bihi, maksudnya di sini adalah al-ilmu wa thawabu, ilmu dan pahala. Untuk kita berusaha mencari ilmu dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, sebagian ulama mengatakan bal huwa ruhsatun, sebetulnya sebelumnya kan dilarang untuk kita mencari dunia, akan tapi ada diperkenan. Wabtahu, setelah kau ibadah, hendaknya kau beribadah, tapi setelah kau selesai ibadah, wabtahu min fadlillahi, dan carilah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan itu adalah mencari rizki, tapi ingat, bukan wajib, tapi mubah, rukhsah, perkenan saja. Itu huwa waridun ba'dal hadri, sebab itu datangnya perintah wabtahu ba'dal hadri, setelah adanya larangan. Jangan kemudian lakukan, maka itu bukan sebuah kewajiban, akan tapi hanya boleh-boleh saja. Fa yakunu bi ma'nal ibahati, maknanya adalah boleh-boleh saja. Kita baca dulu nanti penjelasan nanti. La bi ma'nal ijab wal ilzam, bukan makna wajib dan keharusan. Fa inkila, akan tapi ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, lakin li hadzal rizqil matmuni asbab, akan tapi ya Imam Ghazali, bukankah rizki yang dijamin tadi untuk makanan pokok saya, untuk kekenyangan perut saya, agar tulang punggungku itu tegak, kebutuhan mendesak ini, bukankah itu semua sudah memang itulah dijamin? Tapi bukankah rizki yang dijamin itu ada sebabnya, wahai Imam Ghazali? Bukankah ada sebabnya itu semuanya? Hal yalzamuna talabul asbab, apakah tidak boleh, apakah wajib kita mencari sebabnya? Kerja pagi sampai sore dan sebagainya. Kilalahu, dikatakan perlu dijawab ulang tersebut. La yalzamu kadzalika, tidak wajib kamu melakukan itu semuanya, tapi boleh. Yang semakin kencang semakin kurang keyakinannya. Itulah hajatul abdi ilaihi, sebab hamba tidak butuh kepada itu, maka tidak wajib, tapi boleh saja. Idillahu it Allahu, sebab Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu bisababin wa bighairi sabab, sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hamba rizki tersebut pakai sebab, dan kadang juga tidak pakai sebab. Sehingga kadang memberikan kepada sebab, kita mengambil sebab kerja pagi hingga sore, mendapatkan rizki, dapat gaji, kemudian setelah itu apa? Gaji kita untuk kita belikan beras dan seterusnya, pakai sebab. Ada yang tidak pakai sebab? Banyak tidak pakai sebab. Ada orang di kiri kanan kita tidak kerja, tiba-tiba ada dan sebagainya. Ada satu rahasia, semakin Anda yakin, semakin mudah. Kalau Anda sebagai seorang wanita, yakin janji Allah, jangan khawatir. Sebagai seorang wanita, yakin janji Allah, enteng. Dikirim sebab yang paling mudah. Suamimu, perhatian, peduli. Sampai di rumah, tok, enggak usah nyentuh pekerjaan. Ini seorang istri. Ayo, pakai sebab atau tidak? Hasil, cukup menikah, halal, bersih, alhamdulillah apa? Neng, kamu di rumah saja, Neng, ya. Kamu ngurus ini, nah. Anda setiap hari kasih rizki. Bahkan bukan matbun, sampai maksumnya pun dapat. Bukan rizki yang dijamin oleh Allah. Sampai rizki yang dibagikan oleh Allah tadi pun. Ada di antara kita pun ternyata juga demikian. Yang laki-laki pun tiba-tiba apa? Diberi oleh Allah jaminan rizki. Tanpa usaha sekalipun. Tiba-tiba ada rizki, begitu rizki nomplok. Ada orang ngasih apa atau apa. Bahkan kadang tidak sebanding antara usaha dengan apa yang Allah berikan. Jadi sebab tidak jaminan. Kalau sebab menjadi jaminan, ketahuilah orang yang kerja keras pagi sampai sore itu orang paling kaya. Akan tapi ternyata gitu-gitu, bertahun-tahun juga tetap kerjanya kayak begitu. Nyungsep juga ada, ayo. Mana yang mengatakan sebab jadikan orang kaya? Tidak. Oh kerjanya gak kurang-kurang itu. Wah, meneres keringat banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya. Tapi ternyata ya begitu. Biarkan, ini ilmu berat. Akan tapi yuk kita bercoba untuk faham pelan-pelan. Yang ngomong Imam Ghazali. Imam Ghazali meninggalkan sebab. Dari orang yang ditempatkan oleh Allah di dunia sebab. Sebab beliau sangat dikagumi. Imam Ghazali itu. Nunjuk apa saja jadi itu ibaratnya. Kerajaan takut dengan Imam Ghazali. Orang kaya sangat hormat dengan Imam Ghazali. Tapi hidup Imam Ghazali sangat sederhana. Min aina yalzamuna talabu sabab. Kalau memang Allah bisa memberi sebab dan dengan sebab dan tanpa sebab, siapa yang mewajibkan kita untuk mencari sebab? Wong Allah bisa memberi tanpa sebab. Kalau sudah itu jatahmu akan sampai kepadamu biarpun engkau tidak mengambil sebabnya. Jatahmu sudah selesai. Tuma inna Allah ta'ala dhamina laka dhamanan, dan katailah Allah sudah menjamin kepadamu dengan jaminan-jaminan. Mutlakon, tidak diikat dengan apapun. Dalam Al-Quran disebutkan, mutlak jaminan Allah, enggak dengan catatan kamu kerja pagi hingga sore atau sore sampai malam, enggak ada. Coba. Min huayri syartit tolab. Bahkan Allah di saat menjanjikan kepada hambanya, bahwasanya rizkimu aku jamin tanpa ada embel-embel. Asalkan kamu kerja, asalkan kamu ini tidak. Mutlak kata Imam Ghazali. Min huayri tolabi tanpa harus meminta mencari. Min huayri syartit tolabi tanpa dengan syarat mencari. Awil kasbi atau berusaha. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita hadirkan contoh ikan di lautan. Enggak ada yang ngasih makan. Panen setiap hari seger-seger. Malah ikan di kolam kita itu kurus-kurus, tinggal tulang tok. Kadang enggak pernah dikasih makan. Tapi di lautan gede-gede. Begitulah Allah buat. Dari mana cara makannya? Jangan tanya. Sudah panen, alhamdulillah selesai. Ya kata Nabi paling tidak untuk tafakkur. Tuma kaifa yusbihu an ya'mura kaifa yasih. Kalau memang sudah begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminannya tanpa syarat kerja, tanpa syarat ini. Tuma kaifa yasih, lalu bagaimana bisa sah? An ya'mural 'abda, lalu memerintahkan hambanya bitolabi ma la ya'rif. Bagaimana bisa Allah menyuruh hambanya untuk mencari sesuatu yang tidak tahu? Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau seandainya wajib bagimu mencari rizkimu, tentu ada pertanyaan selanjutnya, di mana rizkiku ya Allah? Kan gitu. Di tempat itu, kan harus gitu. Nah kalau gak tahu tempatnya, kita bagaimana mencari sesuatu yang kita tidak tahu? Sia-sia. Dan tidak ada yang tahu rizki kita di mana. Wala ma la ya'rifu makanahu, tidak tahu tempatnya. Fa yatlubuhu, bagaimana akan mencarinya? Wong tempatnya itu. Itla ya'rifu ayyu sababin minha rizquhu. Sebab semua dari kita tidak ngerti dari sebab mana rizki itu sampai kepadaku. Alladhi yatanawalahu la ghair, yang akan ia ambil itu. Dari mana sebab yang mana yang akan menjadikan rizki sampai kepadaku? Walidhi yasiru sabab aghidaihi wa tarbiyatihi la ghair. Dan mana sebabnya makanannya? Dari mana makanan yang harus aku makan? Sebabnya melalui siapa? Kita tidak tahu. Qul wahid minna, setiap orang dari kita, satu dari kita, setiap dari kita, la ya'rifu dhalika sabab, tidak ngerti sebab sesungguhnya dari mana. InsyaAllah kita besok makan semuanya dari kita. Coba siapa yang bisa memastikan sebabnya dari mana makananmu besok? Apakah betul yang disiapkan oleh suamimu itu akan Anda makan? Belum tentu, tiba-tiba diundang ke rumah teman, yuk saya traktir. Loh kok lain sebabnya, bukan dari yang saya rencanakan. Kita hanya bisa menabung, ternyata belum tentu kita makan di esok hari. Ya, Dari situ aja sudah gambar. Jadi biarpun kita sudah menyiapkan, belum tentu. Jadi sebab yang kamu makan nanti lewat apa sih sebabnya? Saya besok harus makan. Pokoknya kan begitu. Kalau tidak makan, saya lapar. Besok siang saya harus makan siang agar saya sehat karena saya harus punya tugas kerja. Baik. Tanyakan, yang kamu makan besok nasinya siapa? Ayo jawab sekarang. Gak ada yang tahu. Bisa nasi mertua, bisa nasi tetangga. Tadi meninggal dunia, ada ngirim. Ada syukuran, ada ngirim. Loh, gak jadi masak. Ya. Bahkan yang Anda siapkan pun kadang-kadang, Masya Allah, sayur enak-enak, kemasukan tikus, bubar. Bakso, mangkok, sampai di rumah tumpah. Jadi makan, banyak kisah-kisah begitu. Banyak orang sudah siap, tapi ternyata tidak jadi makan. Bukan. Jadi kita pun tidak bisa, dari sini tidak bisa kita pastikan itu loh rezekiku. Min aina yahsul lahu, lalu dari mana ia mendapatkannya? Maka falaisihu taklifu, kalau memang begitu maka tidak sah kalimat mewajibkan kamu mencari itu semuanya. Sebab apa? Kamu tidak tahu di mana tempat rezekimu dan jam berapa harus kamu dapat, kamu tidak ngerti. Sering kita kalau zaman jadi santri itu kalau diundang rumahnya orang itu kadang-kadang nunggu-nunggu, tak tahunya lamanya jam 1 belum keluar, tak tahunya makanannya jam 3 nunggu kiainya, terlambat 2 jam biasa, tidak sesuai dengan target, jam berapa rezekimu itu akan nyampe kepadamu, gak ngerti. Sama di rumah pun demikian, kadang-kadang istri terlambat masak dan sebagainya, jamnya pun tidak bisa menentukan, tempatnya tidak bisa menentukan. Lalu apa usahamu itu sampai di mana itu semuanya? Fata'ammal rasyida. Renungi, kau akan jadi orang cerdas. Orang mudah faham. Fa'innahu bayyin. Karena dengan begitu jelas. Betul ya Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali, besok tetap saya akan kerja. Kalau tidak kerja bagaimana ini? Gimana ini ya? Memang ini. Makanya saya ngomong ilmu berat ini. Kalau diajak berpikir, memang iya benar juga ya. Tapi, gimana saya harus keluar dari kantor saya dan sebagainya? Kerjaan saya, kalau saya ongkang-ongkang gimana nanti? Jawabannya adalah tidak harus ongkang-ongkang. Ada pembahasan lain. Ini faham dulu. Maksudnya Imam Ghazali ini mengajari tawakal dulu. Yakin dulu, begitulah rezeki akan sampai kepadamu. Kadang pakai sebab dan tanpa sebab. Nanti akan dibimbing oleh Imam Ghazali. Nah, kalau sudah begitu, kalau kamu mau bekerja, cari duit, ini loh kaidahnya begini loh. Nah, sehingga tidak ada yang stres nanti. Orang bangkrut stres. Ada atau tidak? Gila. Bangkrut stres, ini stres. Duh. Berarti tidak berangkat. Jadi Imam luar biasa. Jadi bangun keyakinan ini dulu. Jadi rezeki bakal nyampe kepada kita. Baik kita cari atau tidak kita cari. Suruh ngambil contoh yang banyak. Akan nyampe. Pernah ya, subhanallah ya. Kita pernah makan, padahal makannya kita ngitung-ngitung dulu waktu masih sebelum berangkat ke Yaman, kita rombongan dengan makan di rumah makan. Makan agak bagus itu, rumah makan bagus. Dan ini tidak sekali dua kali kejadian ini. Dia sudah makan semuanya, kita sudah ngitung-ngitung duit membayar ke kasir, sudah dibayari sama Pak Haji yang di sana, minta didoain katanya biar diampuni oleh Allah bapak ibunya. Oh, Pak Hajinya mana? Barusan keluar. Ah, cuf. Rizkinya dari siapa itu? Kita sudah mikir, mikir patungan kurang berapa? Kurang nih, kurang dia. Dan sering kejadian semacam itu. Kalau pikir-pikir bang, luar biasa. Jadi yang menjadi masalah ternyata hati kita kadang kurang yakin dengan janji Allah. Makanya rugi jika engkau mengambil rizkimu dengan cara yang haram. Sebab apapun bentuknya harus sampai kepadamu. Makanya kalau Anda memilih pekerjaan nanti, biar tidak jenuh nih, takut betul kalau dengar omongan Ibu Masyali hari ini. Cuma nanti saya kasih bocoran bahasanya, kalau ngambil rizki pasti halal dan berkah terus ini. Karena Pak, mau tidak mau harus sampai kepadamu rizki itu. Makanya ambil dengan cara yang benar, jangan mengambil dengan cara yang haram. Ada orang dengan cara mencuri bisa bangun rumah dan sebagainya. Kalau dia tidak siap mencuri, tetap bisa bangun rumah. Persis. Sebab jatahnya si fulan tahun ini punya duit 2 miliar dan rumah 3. Itu jatah. Cuman mengambilnya dengan cara seperti apa? Makanya ambil cara yang benar, halal, bersih jatahmu di situ. Ada ketentraman batin, itu kekayaan yang sesungguhnya. Hatimu tentram dengan halal, bersih. Tsumma hasbuka annal anbiya sallallahu alaihi wal auliya al mutawakkilin. Imam Ghazali ngasih contoh tinggi banget. Cukuplah bagimu untuk melihat contoh hebat para nabi, nabi. Maka ngomong nabi itu, wahai Imam Ghazali. Wal auliya mutawakkilin, para wali. Waduh, para wali lagi, ahli tawakal. Lam yadrubu rizqa, mereka dengan tawakal enggak pernah sibuk urusan mencari rezeki. Mungkin kita ngenteng ngomong, on enteng ngomongnya. Imam Ghazali itu kan nabi sama wali, kan gitu ya. Masa ini orang awam. Fil akthar, kebanyakan wal am, umumnya mereka itu tajarradu lil ibadati, sibuk untuk ibadah. Wal ijma, dan sudah menjadikan satu kesepakatan, annahum, sesungguhnya mereka lam yakunu, di saat seperti itu tidak disebut sebagai tarikin li amrillahi, tidak disebut sebagai orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menemukan seorang wali yang dia menjauh dari urusan dunia, tidak ada yang mengatakan haram wahai wali, wajibnya kamu mencari kerja dan usaha. Enggak. Wala asin, tidak disebut sebagai orang bermaksiat. Dengan cara hidup seperti itu tidak maksiat kok. Tidak usaha, tidak ini, tidak mencari rizkinya, tidak dikatakan maksiat. Tidalika. Fadaya tabayyana, maka menjadi jelas kata Imam Ghazali, anna talabar rizq, mencari rizki, wa asbabihi, dan mencari, mengambil sebab-sebabnya, laisa bi amrin lazimin, bukan suatu kewajiban bagi seorang hamba lil abdi. Sampai dikatakan, kalau seandainya engkau punya tawakal yang sesungguhnya, niscaya engkau akan mendapatkan rizki seperti burung. Nabi menggambarkan seperti burung. Kalau engkau tawakal dengan benar ini keyakinan, seperti engkau akan diberi rezeki seperti burung. Bagaimana rezekinya burung? Allah. Burung itu enggak pernah punya tabungan, enggak pernah. Dia itu nyimpen gudang kecil-kecilan di atas pun pohon, enggak pernah. Jadi dia kalau pergi ya makan, padahal dia bisa membawa. Dia bisa saja datang ke sawah naik, terus ditaruh di pohon kelapa itu di atasnya begitu. Kalau sudah banyak, besok tinggal nongkrong, enggak usah kerja, bisa dia. Tapi ternyata enggak begitu burung, ternyata dia ngambil secukupnya, kenyang, pulang. Besok pagi lapar, laparnya pun karena laparnya hamba yang hatinya yakin dengan Allah. Jadi pagi-pagi itu bisa bernyanyi dia, enggak susah dia mikir, "Oh, makan di mana, kerja di mana?" Dia sudah rajin enggak gurau, bahkan dia nyantai dulu enggak langsung cari kerjaan. Lompat pohon sana, pindah sini, kicauan, kejar-kejaran sama anaknya. Terus sampai setelah itu siap, yuk pergi. Nyang, pulang. Gambaran Nabi SAW. Cuman bermasalah di saat kita kurang tawakal. Coba ada yang mencoba tawakal secara sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki seperti burung diberi rezeki. Jadi permasalahan adalah permasalahan di hati kita. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan tawakal. Ini aja untuk bahan renungan. Lalu bagaimana urusan kerja kita? Ingat, tadi saya kasih bocoran Imam Ghazali. Jika engkau bekerja mencari sebab, bukan suatu yang diharamkan, tapi juga bukan suatu kewajiban bagimu mencari sebab. Karena apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi ketahuilah bahwasanya biarpun itu sudah dijamin oleh Allah, karena itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah akan nyampe kepadamu. Cuma cara pengambilannya, jika engkau harus ambil cara tersebut, ingat, cara itu harus cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara mencuri, bukan cara berbohong, bukan cara dengan sesuatu yang menjadikan sebab Allah murka. Tidak, ambillah dengan cara yang halal. Maka dengan cara yang halal itu akan ada nilai ibadah. Dan nanti ada Imam Ghazali sangat luar biasa di dalam memberikan motivasi. Setelah itu apa? Akan datangkan keutamaan-keutamaan orang berusaha. Kalau seandainya ini sebelum bocor ini juga tidak boleh. Sebab Imam Ghazali akan mematangkan ketawakalan. Kalau dibalik dulu, motivasi kerja dulu, wah semangat kerja, hilang tawakal. Ya, maksudnya tidak boleh kita melanggar aturan Allah. Pastikan dulu sampai yakin janji Allah, baru nanti mau bekerja dengan keyakinan. Itu yang diinginkan Imam Ghazali. Cuma takut bosan ini, yang dikasih bocoran dulu. Tidak. Aslinya enggak boleh. Ateng dulu, tawakal. Oh, benar juga. Baru nanti saat bekerja atas dasar tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kehadirat kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Al-Baca TV, para pendengar radio di mana-mana anda berada, dan para jemaah kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan, dan kami juga memberikan kesempatan anda yang berada di rumah untuk menanyakan langsung kepada guru kita semua Buya Yahya melalui Facebook, dengan anda kirimkan pertanyaan anda di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami persilakan dulu kepada para jemaah yang bertanya. Mulai dari bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Khairuddin, Buya. Saya ingin bertanya, tadi kan Buya menjelaskan bahwa adanya orang kaya di sekeliling kita adalah itu adalah pintu rezeki bagi orang-orang fakir. Jadi perbuatan yang dibenarkah dari orang fakir, misalkan dia meminta-minta kepada orang kaya karena dia berpikir bahwa orang kaya adalah pintu rezeki bagi dia, dan terus kemudian orang yang meminta-minta di jalan-jalan itu, apakah cara dia meminta-minta itu adalah sebab dari Allah SWT? Itu saja yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya muliakan, ceritanya begini, ada sebidang tanah kepunyaan si A, kemudian oleh si A itu dipercayakan kepada si B. Nah, seterusnya oleh si B itu sebidang tanah itu diolah, ditanami ya semacam pohon pisang dan pohon mangga. Kemudian seterusnya ada penghasilan, penghasilnya itu dibagi dua, jadi setengah-setengah, yang punyanya setengah, kemudian yang mengerjakannya setengah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah seumpamanya yang punya tanah itu mengambil kembali, kemudian pohon-pohon yang ditanami oleh si B itu menjadi milik yang punya tanah, Bu ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya harus dijelaskan. Ketahuilah bahwasanya jika engkau dijadikan orang kaya lalu engkau bisa memberikan kepada orang fakir, jangan rendahkan mereka. Sebab karena orang fakir Allah mengangkatmu, sehingga kau bersedekah. Dan ketahuilah wahai orang kaya, di saat Allah menjadikan orang fakir di kiri kananmu itu, bukan karena Allah tidak mampu memberikan kepada mereka, tapi Allah ingin mengangkat orang kaya yang sadar, sehingga di saat bersedekah tidak akan sombong. Dan jangan dirubah kalimat ini, bukan seorang kaya adalah pintu rizki bagi seorang fakir. Tidak, pintu rizki bisa melalui mana saja, tidak harus orang kaya. Ada orang kaya yang pelit, tidak bisa jadi pintu rizki. Orang kaya pelitnya masya Allah luar biasa. Kadang-kadang seorang fakir di kiri kanan kita pun dengan kesadaran untuk berderma. Kalau tawakal tidak seperti itu, tidak menggantungkan kepada manusia, tapi menggantungkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah yang janjikan kepadanya. Lalu berurusan dengan manusia apa tidak boleh? Boleh, akan tetapi dalam irama yang jelas, bukan meminta-minta. Ini bab meminta-minta. Meminta adalah hukumnya haram. Kecuali buat orang yang fakir benar dan hanya untuk kebutuhan mendesak tadi. Meminta. Tiba-tiba kita tidak punya duit, tidak punya ini, lalu kita mau melapar, minta. Tapi kalau minta jadi profesi, hukumnya haram. Dan akan bangkit di akhirat nanti dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Dan itu kehinaan. Dan jangan senang meminta-minta. Berusahalah untuk bisa memberi kepada orang lain. Meminta ini ada na'udzubillah, sifat jelek. Minta-minta. Na'udzubillah ya wasati. Fitnah besar adalah orang-orang yang punya gelar. Kiai atau anak kiai. Wah, ini paling gampang minta-minta. Minta-minta atas nama agama. Waduh, ini busuk lagi, jahat lagi. Itu lebih gede dari perampok. Kalau sudah pakai atas nama agama, wah kayak perampok. Al-ahdu bil haya'i, ahdu bis saif. Kalau kita mengambil dengan orang lain dengan membuat malu, enggak enak, itu kayak ngerampok. Baji, baji. Kadang-kadang pakai untuk dakwah. Kalau dakwah takut. Iya. Minta, jangan. Jangan minta dalam keadaan apapun. Na'udzubillah, ada orang kerjaannya minta-minta. Maksa lagi kadang-kadang. Enggak ada baiknya peminta-minta, rendah. Rendah di dunia, rendah di akhirat. Siapapun nanti. Jadi minta bukan sebuah kemuliaan. Lupakan keinginan untuk meminta. Bekerja tadi, makanya bekerja masih mulia. Usaha. Nanti ada riwayat tentang usaha. Tapi meminta nanti tidak dimasukkan Imam Ghazali. Imam Ghazali sebagai usaha. Di KTP. Pekerjaan. Wira swasta. Wira swastanya apa? Ngemis ya, nggak bisa, haram ya. Jangan meminta-minta. Jadilah orang punya wibawa. Bahkan kita selalu wanti-wanti orang yang punya makom. Kalau anak-anak saya minta tolong, semoga panjang umur. Kalau anak-anak saya minta diingatkan. Saya tidak ingin anak-anak saya nanti keliling, jamaahnya dikelilingi 50 ribu setiap bulan gajian. Astagfirullah. Anaknya kiai keliling. Assalamualaikum, Haji. Saya muridnya, saya anaknya. Pulang pasti ngasih sangu, musibah ini. Jangan dikasih sangu. Kalau perlu ngasih duit ya. Kalau perlu anak-anak kita kalau datang ngasih duit begitu loh. Jadi jangan dididik dengan cara yang kita khawatir takut. Sebab banyak kejadian anaknya orang-orang memanfaatkan. Jadi anaknya yang tidak terdidik akhlak, tidak didik kemuliaan, akhirnya memanfaatkan makom bapaknya, keliling, minta sana sini, minta. Oh, setiap bulan tuh gajian 30 juta itu. Dari meminta-minta, rendah dia. Al-yadul ulya khair min yadis sufla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerima sedekah. Ulama mengatakan sedekah wajib zakat dan sedekah sunnat pun sebagian ulama mengatakan Nabi juga tidak mau sedekah sunnah. Sebab sedekah diberikan untuk membantu. Dan Nabi tidak perlu itu semuanya. Tapi Nabi menerima hadiah. Hadiah itu adalah untuk memuliakan. Namanya hadiah untuk tanda cinta. Apalagi meminta. Kalau seandainya Nabi mau meminta, semuanya bakal kasih. Tapi tidak pernah meminta Nabi. Dalam keadaan lapar, 3 hari 3 malam Nabi tidak minta. Loh kok pewarisnya Nabi minta-minta, ini bagaimana? Enggak pantas jadi pewarisnya Nabi. Ulama minta-minta. Manfaatkan itu makom. Enggak. Yang jelas minta-minta adalah jelek. Jangan jadikan kebiasaan. Izzah. Punya orang, punya apa namanya, karomah, kemuliaan. Atau iffah, afif. Merengek, tidak. Hebat itu. Sehingga suatu ketika ada seorang menjual apa itu, nasi bungkus itu, di saat diberi duit lebih rupanya, kata orangnya merasa orang kaya sehingga dia, maka jangan suka memberi kepada orang yang sudah berusaha, kadang-kadang dia tidak mau. Betul lah kayaknya, bu, kembalian buat ibu saja, dikembalikan, mohon maaf, saya sudah cukup dengan untung yang saya dapat dari ini. Ayo, malu dah ya. Jadi tidak semua orang fakir ternyata dia tamak dengan duit, tidak. Bahkan di antara mereka ada yang punya iffah, afif, tidak mau ada minnah, ada sesuatu yang menjadikan dia itu terhinakan. Gak bisa, orang terhormat, mulia. Dan pembahasan masalah jangan meminta ini harus dipanjang, diperluas. Karena orang minta, minta, minta, minta. Pengemis dan sebagainya. Cuman kadang menjadi sebuah kebiasaan itu. Sampai sudah kaya, sampai pengemis dari Jawa Timur ke Madura, dari Banyuwangi, ini dikisahkan. Itu rutin naik bis, bis Banyuwangi sampai Surabaya. Sampai kemana itu? Ini sebuah kisah guru kami yang cerita. Itu ternyata apa? Di Surabaya punya rumah, di Banyuwangi punya rumah. Sapinya banyak. Tapi itu sebagai rutinan, sambil berjalan, sambil... Karena dia punya modal. Modal apa? Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kakinya itu tidak ada. Jadi modalnya ini. Jadi keliling begitu. Subhanallah. Sudah cukup punya sapi dan sebagainya. Jiwanya jiwa rendah. Padahal sudah cukup. Na'udzubillah. Maka jauhi daripada kerendahan sifat itu. Bahkan sampai kalau Nabi melihat, kalau ada anak muda minta kepadamu, lalu kau beri, kamu berilah cangkulnya saja. Cari kerjaan, nanti digaji. Dan lihat pendidikan dari Nabi SAW, Imam Ali bin Abi Thalib, bekerja, jadi kuli, menantu Rasulullah. Suaminya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, hei wanita yang katanya soleha, soleha. Hei wanita yang katanya soleha yang mendengar suara ini. Mana lebih mulia antara dirimu dengan Siti Fatimah Az-Zahra? Bagaimana suaminya Sayyidat Fatimah Az-Zahra menurunkan kurma di tempatnya orang Yahudi? Dan gaji sehari kadang bisa dimakan 3 hari, kadang gaji 3 hari hanya bisa dimakan sehari. Sering tidak makan. Itu pun tidak mengurangi kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi mulia, tidak merengek, tidak meminta-minta. Biarpun jadi kuli. Tapi yang halal, bersih. Imam Ali, sampai hari ini pun tidak ada yang merendahkan beliau kecuali orang munafik. Atau orang kafir. Imam Ali dimuliakan, disanjung. Kenapa? Dengan itu mulia jiwa yang merendahkan. Padahal kalau Imam Ali pakai atas nama Rasulullah, habislah orang, aku bentantu Rasulullah. Atau ngomong, aduh si Fatimah istri saya di rumah kelaparan. Oh kelaparan? Pasti dikasih semuanya. Aku bantunya fulan, aku bantunya Rasulullah. Ulah, habislah. Tapi tidak dilakukan itu semuanya oleh menantu Rasulullah SAW. Kenapa? Meminta adalah rendah. Ada pun pertanyaan selanjutnya ibu. Jika ada orang menyerahkan tanahnya untuk diolah, maka kalau diserahkan, keuntungannya bisa sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau enggak ada perjanjian, maka keuntungan seutuhnya adalah untuk yang mengolah. Misalnya Pak, sudahlah sana, saya enggak mau tanah ini, kau kerjain aja deh. Tadi buat sayur ini semuanya, halal dipakai semuanya. Sampai kapan? Sampai ditarik nanti. Tapi kalau ada orang ngerjain tanahnya orang tanpa kesepakatan, maka semua hasilnya untuk yang punya tanah. Tiba-tiba ada orang baik ketika ke kebunnya ibu ya. Ibu punya kebun, ada orang nanam lombok, nanam ini, wah. Ibu tinggal bersyukur, alhamdulillah ada tukang gratis. Siapa yang nyuruh kerja di situ? Sebab kaidahnya bekerja di tempatnya orang, orang berakal bekerja dengan kita jika tanpa ada kesepakatan adalah gratis. Makanya saya tidak mau naik becak kecuali ada kesepakatan. Sama tukang kereta ngangkat kuli itu. Enggak. Kalau ada kesepakatan gratis loh Pak ya, awas hati-hati. Makanya saya berapa saya naik becak sama isyak sana? 5 ribu. Masalah nambah lain cerita. Tapi harus akad. Kalau tidak pakai akad, gratis. Karena dia orang. Dia orang dewasa. Nah, kan naik becak. Tidak ada kesepakatan gratis. Enak benar baik-baik orang sini. Makanya saya ngomong, Bapak kalau tidak pakai harga, saya tidak mau bayar. Karena gratis. Harus ada kesepakatan. Karena kesepakatan itu yang menghindari perselisihan nanti. Sampai di tempat biasanya 5 ribu, perkiraan 5 ribu, tatunya 20 ribu, ayo jerit pun tidak, akhirnya permusuhan. Tukang ngangkat kereta itu, lihat, perkiraan kita kan biasanya 15 ribu, Gara-gara tidak ada kesepakatan langsung menjadi 35 ribu. Akhirnya kita ngedumel sama istri yang ribut, mending diangkat sendiri, sudah begini 70 ribu, dua tas, wow. Nah kan, salahnya tidak ada kesepakatan. Patuhlah dengan syariat Islam, enak. Jadi ibu tadi, karena sudah ada kesepakatan, kerjain tanahku. Nah, ada pun kesepakatan setelah itu bagi hasil, alhamdulillah boleh. Jadi, yuk kerjainlah ini, nanti pas paruan deh untungnya, boleh. Tapi kemudian di saat saya ambil, harus diperkirakan. Kerugiannya harus kita perkirakan. Atau ya, kerugiannya seperti apa? Kalau dia rela, lain cerita. Kalau dia rela, lain cerita. Kalau dia tidak rela, ibu, ini terlanjur saya tanam nih. Aduh, ini gimana? Sudah mau jual, saya jual tanahnya. Lalu bagaimana, ibu? Ya tahu diri kan. Wong kita mengambil mendasar, wong dia kita beri kesempatan, kok tiba-tiba kita pangkas, merugikan orang, nanti kita ganti. Seperti itu. Jangan sampai seenaknya sendiri. Ya ini kalau seenaknya sendiri, ngerusak orang. Sampai panenan selesai, baru nanti kita ambil, selesai. Ibu, tolong ini tanaman terakhir loh ya, dikasih rabu-rabu dulu. Insya Allah sebentar lagi mau saya jual ya. Tolong jangan tanami lagi setelah ini. Oh iya ibu, iya. Kalau saya ngerti sebulan lagi ya, sudah tidak dirawat lagi. Pisangnya gimana? Ya sudahlah, karena sudah dikembalikan ke kita. Sebagai yang punya tanah. Harus ada semacam itu. Kalau tidak, enggak boleh seenaknya. Baru nanam, ditarik lagi. Baru nanam, taruh lagi. Apalagi milikku. Wah, ini berarti orang menjebak. Ayo, siapa yang mau nanam di kebun saya? Silakan. Giliran nanam rapi. Saya ambil tanahnya. Ini ngerusak orang, enggak begitu. Harus menanggung. Karena kita sudah mengizinkan, maka tidak boleh kita merugikan orang lain. Dan biasa Allah untuk tolong menolong. Bagus, kalau Anda punya tanah lebih, ikrar yang jelas ibu. Saya bertanya tanah setengah hektar. Kalau ibu ingin menggarap, silahkan. Tapi jangka waktunya kurang lebihnya 1 tahun saja ya. Karena 1 tahun berikutnya akan saya ini. Dia akan mengira-ngira tanaman yang satu tahun begitu. Kalau dia nanam mangga, ya berarti untuk kita nanti setelahnya. Kan mangga tidak 1 tahun umurnya. Kelapa tidak 1 tahun. Seperti itu insyaAllah ya. Mudah aja insyaAllah. Baik, ini saja. Jangan lupa besok majlis Ahad pagi di pesantren. Jangan lupa majlis Ahad pagi di pesantren besok insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan ya Allah kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah kami, di rumah tangga kami. Muliakan kami di masyarakat kami. Muliakan kami di negeri ini. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tambahkan dan kuatkan keyakinan kami ya Allah akan janjimu ya Allah, rizki darimu ya Allah. Jangan sampai hati kami gundah urusan rizki darimu ya Allah. Jadikan hati kami, jangan sampai kau jadikan hati kami ragu akan janji-janji rizkimu ya Allah. Berikan kepada kami keyakinan ya Allah, keyakinan yang sesungguhnya akan karuniamu, akan rizkimu. Dan kami mohon berikan kepada kami semua kecukupan ya Allah. Berikan kepada kami yang halal ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah, jangan sampai-sampai kepada kami dengan cara yang haram. Rizki yang sudah kau catat untuk kami, jangan sampai kepada kami dengan cara yang kau murka ya Allah. Kami ingin mendapatkan rizki kami itu dan kami ingin rizki itu sampai kepada kami dengan cara yang halal ya Allah. Dengan yang halal yang bersih ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala keharaman. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada hambamu ya Allah, jika di antara yang hadir ini ada hambamu yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, kami mohon ganti dengan yang halal yang bersih dan penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang masih mempunyai ya Allah rizki yang haram ya Allah, ganti, mudahkan untuk bertobat, ganti dengan yang halal dan penuh berkah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Keluarga kami dan anak keturunan kami. Kami tidak rela ya Allah jika ada satu dari mereka yang meninggalkan solat. Kami ingin mereka semua menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari judi yang hina itu. Yang ada di masjid ini atau di kiri kanan masjid ini ya Allah. Jauhkan mereka dari zina. Jauhkan mereka dari minuman keras. Jauhkan mereka dari judi. Jauhkan mereka dari meninggalkan solat. Ya Allah, kami mohon jaga kami ya Allah. Urusan syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari melibaskan syahwat dengan cara yang haram. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Saat ini kebusukan ada di sana sini, perzinaan ya Allah, laki-laki dengan perempuan berzina, perempuan dengan perempuan melakukan kehinaan, laki-laki dengan laki-laki melakukan kehinaan. Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu semuanya. Jauhkan kami dan keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu ya Allah yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Tutup aib mereka di akhirat, bencikan kami dengan kehinaan itu, jauhkan kami dari sebab-sebab berzinaan ya Allah. Kau Maha tahu tentang keadaan kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan ampuni dosa kami ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Jangan sampai kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan sungguh kami rindu untuk kau ampuni, ya Allah. Kami ingin menghadapmu nanti tanpa membawa dosa, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Kelak setelah panjang umur khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.